I love Dior. That didn't seem crazy. Bitches on my dick, yeah. Bitches on my dick, yeah. Bitches on my dick, yeah. Bitches on my dick, so banyak gaya kali. Ntar dipongking nangis, mending lesok matik, yo sampai pagi. Bitches on my dick, yeah. Bitches on my dick, yeah. Bitches on my dick, yeah. Bitches on my dick, so banyak gaya kali. Ntar dipongking nangis, mending lesok matik, yo sampai pagi. Ketikan lu pedas dalamnya kayak kertas. Cowok di sana sini satu kontol enggak puas. Utang aja belum lunas, kelakuan kayak unggas. Semua cowok lu kuras, dapat pujian langsung puas. Modal followers ribuan, itu pun di Facebook. Naga kayak artis padahal muka kayak jembut. Emangnya lu apakah kagak malu? Kalau jadi lu ya gue pasti malu. Bitches on my dick, yeah. Bitches on my dick, yeah. Bitches on my dick, yeah. Bitches on my dick, so banyak gaya kali. Ntar dipongking nangis, mending lesok matik, yo sampai pagi. Info bro, no info, okay lah. Ini juga gak tahu gue lagi ngatain siapa anjing. Brrrr.